Baik, kemarin kita telah menyebutkan salah satu pembatal sholat, yaitu berbicara dengan sengaja. Kemudian beliau mengatakan au tarku syartin, ataukah meninggalkan syarat. Waqad qaddamna syurut, dan kami telah menyebutkan pada waktu yang lalu syarat-syarat sahnya sholat. Sawa'un sahian au amidan, apakah dia lupa atau lalai atau sengaja. Fatarkuha yubtilu sholat, maka meninggalkan salah satu dari syarat-syarat sholat itu membatalkan sholat. Waqad bayyantu qabla safahatin, dan saya telah jelaskan sebelum beberapa lembar, yakni beberapa lembar yang lalu, bahwa syarat-syarat itu adalah annaha, yaitu al-waktu, maksudnya waktu sholat, wan niyatu, dan niat, wal wudu, dan berwudu, yakni membersihkan diri dari hadat maksudnya ya, bukan setiap sholat itu mesti wudu, setiap sholat mesti wudu. Tapi maksudnya tidak berhadas dari hadas yang besar atau kecil. Nah, wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat. Hadhil arba'atu, ini empat yang merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Wala khilafa fi butlani tariki hadhil arba'ah. Dan tidak ada perselisihan para ulama tentang batalnya, ya, orang yang meninggalkan keempat syarat-syarat sholat ini. Ya, barang siapa meninggalkan salah satunya, maka sholatnya batal. Illa syududan yasira, kecuali ada keganjilan sedikit. Maksudnya ada perselisihan sedikit sekali, dan itu perselisihan yang ganjil kata beliau. Ya, bagaimana yang kita sebutkan kemarin, ikhwan, siapa yang mengatakan wajib saja menghadap kiblat? Nah, al-Imam Syaukani rahimahullah. Thumma tarkur rukni amidan, kemudian meninggalkan rukun juga amidan dengan sengaja. Ya, meninggalkan rukun dengan sengaja ala ma qaddamtuhu. Ya, sebagaimana yang telah saya sebutkan pada waktu yang lalu. Itu kalau sengaja batal. Wa in kana sahian, tapi kalau dia lupa atau lalai, fa innahu ya'ti biha, maka sesungguhnya dia datang mendatangkannya. Ya, lupa sujud misalnya, maka dia mendatangkan rakaat tersebut, wa yasjudu lisahwi, lalu setelah itu sujud sahwi, sesudah atau sebelum? Hah? Sesudah. Kenapa sesudah? Karena termasuk dalam perkara menambah atau mengurang atau ragu? Hah? Hah? Menambah. Nah. Thumma dzakartu anna man shalla munfaridan. Kemudian berikutnya. Termasuk yang membatalkan sholat. Kemudian saya menyebutkan anna man shalla munfaridan, bahwa orang yang sholat sendirian, wara'as saf, di belakang saf, ya, di belakang saf sendirian, paham ya, sholat sendiri. Jadi ini saf, lalu di belakang ada orang sholat sendirian. Nah, faqad batalat sholatuh, maka sungguh telah batal sholatnya. Orang siapa yang sholat di belakang sendirian. Li hadithi Wabisata ibni Ma'bad, berdasarkan hadith Wabisah bin Ma'bad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, beliau melihat seorang laki-laki, yusalli khalfas safi wahdahu, dia melaksanakan sholat di belakang saf sendirian. Laksanakan sholat di belakang saf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idas sholata, maka na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan padanya untuk dia mengulangi sholat. Itu diulangi sholat. Wa huwa fil musnad, Dan hadis ini terdapat dalam musnad, maksudnya musnad Imam Ahmad, wa sunani Abi Dawud wa Tirmidzi, dan dalam sunan Abi Dawud dan Tirmidzi, wa huwa hadisun sahih, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Paham ya ikhwan? Naam. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang sholat sendiri, ya, dalam sholat berjamaah dia sholat sendirian. Ini menunjukkan sholatnya itu batal, tidak sah. Nah, tapi di sini tidak ditafsir. Ya, berarti kalau tidak ditafsir berarti secara umum apakah seorang itu mempunyai uzur atau tidak ada uzur? Secara mutlak orang yang sholat sendiri sholat penuh atau tidak penuh? Ya kan, yang zahir dari perkataan beliau demikian. Dan kalau memang demikian, ini menyelisih madhab jumhur. Kalau madhab jumhur dari kalangan para ulama, dan itu merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mereka berpendapat bahwa sholatnya orang yang sendiri di belakang itu sah. Ya, sholat orang sendiri di belakang sah. Ini mazhab jumhur. Ada uzur atau tidak ada uzur? Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya lagi, pahamin ya? Jadi kalau misalnya shofnya belum penuh ya, shofnya belum penuh, seorang sholat sendirian di belakang, bisa difahami ini. Ada orang sholat dan bikin shof sendirian dia di belakang, maka pendapat jumhur mengatakan sholatnya tetap sah, cuman kurang sempurna. Hanya kurang sempurna, tapi sholatnya sah. Jadi ada uzur atau tidak ada uzur? Sholatnya sah. Dan di sana ada pendapat ketiga yang mereka merinci. Dan ini insya Allah Ta'ala merupakan pendapat yang lebih kuat, yang rajih, yang dirinci. Apabila seseorang sholat di belakang shaf sendirian, dalam keadaan shaf itu belum penuh, yakni memungkinkan bagi seorang untuk masuk pada atau ke dalam shaf tersebut, maka dalam keadaan seperti ini sholat orang tersebut batal, sholatnya batal. Ya, sebab Rasulullah SAW mensifatkan la sholata, tidak ada sholat, dan di sini diperintahkan untuk diulangi sholatnya, untuk diulangi sholatnya. Fahamin ikhwan, menunjukkan sholatnya itu batal. Nah, jenis yang kedua, kalau seseorang sholat sendirian di belakang shaf, kalau seorang sholat sendirian di belakang shaf, nah, dalam keadaan shafnya sudah penuh, fahamin ikhwan, shafnya sudah penuh, tidak mungkin kan untuk masuk ke shaf yang berada di depan, ya berarti dia tidak mampu. Nah, maka dalam keadaan seperti ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kembali kepada kaidah tadi, la wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban di saat seorang tidak mampu, maka seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sendirian di belakang dan tidak ada dosa atas dia insyaallah ta'ala. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan juga pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dan kalau enggak salah ini pendapat Asy-Syaikh Al-Albani. Iya. Rahimahullah taala, yang anda ketahui ini adalah pendapat Syekh Al-Albani. Allah alam bissawab. Kalau misalnya ada orang mengatakan kenapa tidak menarik satu orang? Kenapa enggak ditarik? Hah? Kalau ditarik ini akan menyebabkan apa? Hah? Mengganggu orang yang ditarik itu? Naam. Ya, kalau orang yang ditarik itu paham, ya kan? Kalau orang yang enggak paham, ah, bisa-bisa kamu dipukul. Nah, bukan sholat nanti, jadi berkelahi nanti malah. Nah, ya, pernah ada jamaah yang sholat ini apa? Mereka berdua, jadi dia sholat bersama imam, dua orang sholat bersama imam. Ya tentunya kalau sholat bersama imam berarti berdampingan ya kan? Dampingan. Tiba-tiba ada orang di belakangnya, ya ini nggak paham. Dipegang sini. Dia belum bergerak. dipegang lagi sama dia yang di belakang ini. Hah? Dipegang, gak bergerak lagi, dipegang lagi yang ketiga. Ada apa ini akhir? Kenapa? Gak paham. Nah, ya. Nah. Akhirnya dia ulangi lagi sholatnya dari awal. Nah, karena ngomong, dia batalkan dulu sholat baru ngomong. Ada apa ya akhi? Nah. Hah? Nah, itu bisa terjadi tashwish. Kemudian juga akan menyebabkan shaf itu bolong. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan man qata shaffan qata Allah. Barang siapa yang memutus shaf, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Nah, dan ini justru kemudaratan besar. Ya. Kalau misalnya sebagian ada yang mengatakan begini, kalau begitu kamu sholat di samping imam. Nah, pernah nggak ada lihat seperti itu? Ya, shofnya sudah apa penuh, lalu dia merasa dirinya sendiri, dia sholat di samping imam. Nah ini bagaimana? Nah ini mungkin kalau dilihat dari apa dari berapa hal, sebaiknya dia sholat di belakang walaupun sendirian. Insyaallah maaf. Kenapa? Kalau dia sholat di samping imam, pertama, ini akan menyebabkan dia harus melangkai shaf demi shaf. Masuk. Masuk. Akan rusak tuh. Ya, barisan shaf tersebut dan akan mengganggu orang. Tapi misalnya kalau dia lewat dari samping kan? Nah, mungkin dia lewat dari samping. Hah? Bisa difahami ini? Misalnya dia lewat dari samping. Dan tidak dia melangkahi orang-orang, yakni tidak melewati shaf-shaf tersebut. Nah, mungkin dari sisi yang lain ada kemudaratannya. Kenapa? Kalau misalnya satu orang datang berdiri di samping kanan imam, datang lagi satu orang, gimana? Sini, satu orang datang lagi, wah repot nanti jadi jadi soft sendiri ini dengan imamnya. Nah, dan ini yang menyebabkan bahwa ini bisa menghilangkan sunnah, karena imam yang sunnah dalam keadaan seperti ini berdiri sendiri. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebaiknya seorang itu sholat sendirian di belakang, dan insyaallah demikian ini tidak mengapa. Wallahu a'lamu bis-shawab.